بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Kesimpulannya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana kita diajarkan oleh beliau untuk menjadikan loyalitas dan permusuhan kita hanya berdiri di atas ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak untuk seorang pun yang selain keduanya, dan tidak diperbolehkan antara seorang guru dengan guru yang lainnya memecah belah manusia demi kepentingan mereka masing-masing, menegakkan al-wala wal-bara tanpa kebenaran. Namun hendaklah semua itu ditegakkan di atas ajaran Allah dan Rasulnya. Bagi kita yang melihat adanya pengikatan-pengikatan dan pembelengguan-pembelengguan seperti ini, hendaklah kita melihat dengan teliti dan benar, membela yang hak terhadap yang batil, dan tidak menghukum kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian yang hendak kita ingat di sini, bahwa tersirat dari penjelasan beliau, sungguhnya orang-orang yang menyampaikan agama atau mengajarkan agama itu bukanlah tolak ukur untuk kebenaran. Tetapi ukuran kebenaran adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya dengan pemahaman salaf. Yang berulang kali kita tegaskan bahwasanya tokoh agama itu bukan agama. Tokoh agama bukanlah agama. Sehingga janganlah kita mendirikan agama kita hanya terikat dan terbelenggu dengan seorang tokoh agama saja. Ya. Hendaklah timbangan kita kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf. Nah, hendaklah kita menjadi orang yang merdeka sebagaimana kita telah dimerdekakan oleh Allah. Kita hanya diikat dengan dua cahaya kebenaran, Al-Quran dan Al-Hadith, dengan pemahaman As-Salaf, karena mereka yang paling selamat di dalam memahami kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah tidak perlu banyak penjelasan, karena beliau telah menerangkannya dengan gamblang dan rinci. Ya. Maka hendaklah kita jauhkan diri dari segala asobiyah jahiliyah, kefanatikan jahiliyah, mengikuti hawa nafsu tanpa hak. Ya. Fanatik kepada si fulan dan allan tanpa alasan yang benar. Apalagi yang demikian itu diantara ahlus sunnati wal jamaah. Karena pada hakikatnya mereka adalah satu tubuh yang selayaknya mereka bersaudara, saling kasih mengasihi, saling kuat menguatkan, dan saling membantu di atas Alkitab Sunnah, di atas kebenaran, dan di atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan saling bermusuhan, bukan saling bertikai, bukan saling berpecah. Ya, hendaknya kita menghindarkan diri dari apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-14, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu padu, berjamaah, padahal mereka bercerai-berai, ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi hal yang kedua yang diridhai oleh Allah yaitu wa anta'tasimu bihadlillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian bercerai-berai. Naam. Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah lanjutan dari ucapan beliau tadi, qala wa idza istama'u ala ta'ati Allahi wa rasulihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa lam yakun ahadun ma'a ahadin fi kulli syai. Apabila mereka berkumpul di atas ketaatan terhadap Allah dan rasulnya, saling bantu membantu di atas kebaikan dan takwa, seorang tidak pernah bersama yang lainnya dalam segala sesuatu. Bal yakunu kullu syakhsin ma'a kulli syakhsin fi ta'atillahi wa rasulih. Bahkan hendaklah dibatasi setiap orang bersama yang lainnya di dalam hanya ketaatan pada Allah dan rasulnya saja. Wala yakununa ma'a ahadin fi ma'siyatillahi wa rasulih. Dan janganlah dia bersama orang lain di dalam bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Janganlah bersama seorang pun di dalam bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Bal yata'awanuna 'alas sidqi wal 'adli wal ihsan. Hendaklah mereka bantu membantu di atas kejujuran, keadilan dan keihsanan, perbuatan baik. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa nasril mazlum wa kulli ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Saling memerintah dengan yang ma'ruf, melarang daripada yang munkar, menolong orang-orang yang dizalimi, dan segala apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wala yata'awanuna la 'ala zulmin wala 'asubiyatin jahiliyah. Jangan sampai mereka pernah saling bantu membantu di atas kezaliman, dan tidak pula kefanatikan jahiliyah. Wala tibai hawa biduni hudan min Allah. Dan jangan pula saling bantu membantu di atas mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Wala tafarruqin wala ikhtilafin. Jangan saling bantu membantu di atas perpecahan dan perselisihan. Wala syaddi wastin li syakhsin. Dan jangan pula saling bantu membantu di atas mengikat diri terhadap seseorang. Li yutabi'ahu fi kulli syai', agar dia mengikutinya dalam segala sesuatu. Wala yuhalifuhu ala ghairi ma amarallahu bihi wa rasuluh. Jangan dia membuat perjanjian untuk saling membantu atas selain apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wahina idzin fala yantakilu ahadun an ahadin ila ahadin wala yantami ahadun la laqitan wala thaqilan wala ghaira dhalika min asma'il jahiliyah. ketika itu, maka janganlah seorang berpindah dari seorang yang lain kepada yang berikutnya, ya, berpaling dari yang ini, pindah berwala kepada yang ini, ya, saling berkelompok dan berpihak. Wala yantami ahadun, dan janganlah seorang menisbatkan diri kepada laqib ataupun kepada saqil dan yang selain itu daripada nama-nama jahiliyah. Apa saja penamaan itu? Semua adalah nama jahiliyah yang membawa kepada perpecahan. Fa inna hadhil umura innama walladaha kaunul ustadi yuridu ayyuafiqahu tilmidhu ala ma yurid. Semua perkara ini hanya saja terlahirkan karena keberadaan seorang ustad, seorang guru yang menginginkan bahwa muridnya mencocokinya atas apa yang dia inginkan, sehingga masing-masing membuat pihak masing-masing, kelompok masing-masing, ya, penisbatan masing-masing dan sebagainya. Fayuwali man yuwali, maka dia akan membela orang yang berloyal kepadanya. Wa yu'adi man yu'adihi mutlaqan, dan memusuhi siapa yang memusuhinya secara mutlak. Ya. Nah, tidak peduli siapapun orangnya. Wa hadha haramun laisa li ahadin ay ya'mura bihi ahadan. Ini adalah perkara yang haram. Tidak boleh seorang pun memerintahkan hal ini kepada orang lain. Wa la yujibu 'alaihi ahadan, dan tidak boleh pula dia mewajibkannya kepada orang lain. Kemudian hafizakumullah, kata beliau, bal tajma'uhumus sunnah wa tufarriquhumul bid'ah, bahkan hendaknya yang mengumpulkan mereka adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memisahkan mereka adalah bid'ah. Ya, kalau urusannya adalah bid'ah, ya, si fulan ini sudah menjadi pembela bid'ah, menjadi ahlul bid'ah, keluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini memang harus terjadi perpisahan, perpecahan. Karena tidak bisa dikumpulkan antara yang hak dengan yang batil, antara sunnah dengan bid'ah. Tetapi kalau ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ya, ini ahlus sunnah, ini ahlus sunnah, ini ahlus sunnah, jangan sampai kemudian mereka dipisahkan. Kata beliau, tajma'uhum sunnah, hendaknya yang mengumpulkan mereka itu adalah sunnah. Ya. Nah, wa tufarriquhum al-bid'ah, yang membuat mereka berpisah itu adalah bid'ah. Ya. Kalau bid'ah, beda urusannya. Tetapi kalau sama-sama masih berada di atas sunnah, hendaknya mereka berkumpul, ya, di atas sunnah itu dan tidak mensikapi ahlus sunnah seperti ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Nah, yajma'uhum fi'lu ma amara Allahu bihi wa rasuluh wa tufarriqu bainahum ma'siyatullahi wa rasuluh. Ma'siyatullahi wa rasulih. Ya. Hendaknya yang mengumpulkan mereka adalah memperbuat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang memisahkan di antara mereka adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Hatta yasiran nasu ahla ta'atillahi au ahla ma'siyatillah. Sehingga manusia itu hanya ada dua, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Fala takunul ibadatu illa lillahi azza wa jal. Maka tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah azza wa jal. Walat ta'atul mutlaqah illa lahu subhanahu wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan yang mutlak kecuali baginya subhanahu wa ta'ala dan bagi rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jelas sekali apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya, menjadikan kita sebagai pribadi yang hanya menjunjung tinggi Al-Quran dan Al-Hadith. Ya, dan tidak mengikat diri kepada seorang pun selain daripada Kitabullah dan Sunnah. Demikian pula dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam Minhajus Sunnah pada jilid yang kelima halaman 255. Kata beliau, fa inna aktsarahum sungguhnya mayoritas mereka, yaitu orang-orang yang punya pendapat lemah di dalam Islam, qad sara lahum fi dzalika hawa, mereka telah punya hawa nafsu dalam perkara itu, ayyan tasira jahahum aw riyasatahum ayyun tasara jahuhum aw riyasatuhum wa ma nusiba ilaihim, yaitu agar ditolong kehormatan mereka, ya, kepemimpinan mereka dan apa yang dinisbatkan kepada mereka, mempertahankan status quo, ya, supaya mereka tidak ditinggalkan oleh manusia. Ini para ashabul bidah, ya, ahlus sunnah jangan demikian. La yaqsuduna an takuna kalimatallahi hiyal ulya, mereka tidak memaksudkan bahwa kalimat Allah yang menjadi tinggi. Wa ayyakuna ad-dinu kulluhu lillah, mereka tidak memaksudkan bahwasanya agama Allah miliknya hanya seluruhnya hanya milik Allah. Bal yaghdhabuna 'ala man khalafahum wa in kana mujtahidan la yaghdhabullahu 'alaihi. Bahkan mereka murka kepada orang-orang yang menyelisihi mereka walaupun dia seorang mujtahid yang Allah tidak murka kepadanya. Jadi murkanya itu bukan karena dia melanggar apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi karena dia menyelisihi mereka. Ya. Nah, ini perbuatan yang keluar daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membenci orang semata-mata karena dia menyelisihi. Hadza khata. Ya. Nah. Wa yarzawna amman yuwafiquhum wa in kana jahilan sayyi'al qasd. Dan mereka ridha terhadap orang-orang yang mencocoki mereka walaupun dia itu jahil dan punya tujuan yang jelek. Ya, suka sama orang semata-mata karena dia cocok, ya, mencocoki dirinya, ya, sesuai dengan pendapatnya, ya, walaupun orang itu orang bodoh yang punya tujuan jelek. Laisa lahu ilmun wala husnu qasdin, walaupun dia tidak punya ilmu dan tidak punya tujuan yang baik, ya, pertimbangannya semata-mata karena dia mencocoki saya sehingga saya suka dengan dia dan membela dia, ya. Ini bukan sikap ahlus sunnah. Fayufdi hadza ila ay yahmadu man lam yahmadahullahu wa rasuluh, man lam yahmadahullahu wa rasuluh, maka hal ini membawa di mana mereka memuji orang yang Allah tidak memujinya dan Rasulnya tidak memujinya. Wa yadhummu man lam yadhummahullahu wa rasuluh, dan mereka mencela siapa yang Allah dan Rasulnya tidak mencelanya. Ya. Wa tasiru muwalatuhum wa muadatuhum ala ahwa'i anfusihim, sehingga loyalitas dan permusuhan mereka di atas hawa nafsu diri mereka. La ala dinillahi wa rasulih, bukan di atas agama Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian beliau katakan, wa min huna tansha'ul fitanu bainan nas, dari sinilah kemudian lahir berbagai fitnah di tengah-tengah manusia. Ya, pertimbangannya bukan lagi Allah dan Rasulnya, pertimbangannya siapa yang menyelisihi saya, siapa yang mencocoki saya. Sehingga lahirlah berbagai fitnah dan keluarlah dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perkara yang diridhai oleh Allah, yaitu berpegang dengan tali Allah secara berjamaah dan tidak berpecah belah. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila kita mengetahui yang demikian, maka cukuplah apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, menjadikan kita sebagai orang-orang yang terbebas dari belenggu-belenggu hawa nafsu, belenggu-belenggu hizbiyah, belenggu-belenggu asabiyah jahiliyah. Ya. Naam. Karena yang demikian itu akan membuat kita kembali kepada masa jahiliyah, paling tidak bagi diri kita sendiri. Membuat kita kembali kepada kebodohan, membuat kita kembali mundur kepada kebatilan, ya. Dan kesesatan yang sangat mengerikan adalah tatkala Allah menyesatkan kita setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, ya. Kebid'ahan yang mengerikan adalah kebid'ahan di mana kita telah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perpecahan yang mengerikan adalah perpecahan ketika kita telah dipersatukan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemunduran-kemunduran yang sangat menakutkan dan mengerikan, karena akan terjadi dalam skala yang lebih dahsyat. Ya. Kesesatan setelah petunjuk, kesesatan sesudah hidayah Allah, itu lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Inilah mengapa kita diminta untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Ya, wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyesatkan, menyimpangkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, wa tsalitsuha, dan yang ketiga dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis Abi Hurairah, munasahatu wulati amril muslimin wadhalika yatimmu bitta'awuni ma'ahum alal haqqi, saling nasihat menasihati kepada penguasa urusan muslimin. Hal itu bisa lengkap dengan ta'awun, saling bantu membantu bersama mereka di atas kebenaran. Wa ta'atihim fihi wa amrihim bihi, mentaati mereka di dalam kebenaran dan memerintahkan mereka dengan kebenaran. Wa tanbihihim wa tadhkirihim bi rifqin wa lutfin wa i'lamihim bima ghafilu anhu, dan memperingatkan mereka, menyadarkan mereka dengan cara yang lemah lembut dan halus, serta memberitahu mereka dengan apa-apa yang mereka telah lalai. Walam yuballighhum min huquqil muslimin. Naam. Walam yablughhum min huquqil muslimin, dan memberitahu mereka dengan apa yang mereka lalai dan apa yang tidak sampai kepada mereka dari hak-hak kaum muslimin. Naam. Wa tarkil khuruji alaihim, meninggalkan keluar, memberontak atas mereka. Wassalati khalfahum, dan sholat di belakang mereka. Wal jihadi ma'ahum, jihad bersama mereka. Wa ada'is sadaqati ilaihim, menunaikan sedekah, yakni zakat yang wajib kepada mereka. Wa tarkil khuruji alaihim bisseif, meninggalkan memberontak atas mereka dengan pedang. Idza zahara minhum haifun, apabila tampak dari mereka kezaliman. Au su'ul usyrati waddu'a'u lahum, atau tampak dari mereka pergaulan yang buruk. Waddu'a ilahum bisalah, juga mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa alla yugharru bisana'il kadhibi alaihim, dan tidaklah memperdaya mereka dengan pujian dusta atas mereka. Ini semua adalah sikap ahlus sunnati wal jamaah kepada penguasa. Ya, dan ini adalah perkara yang ma'ruf, di mana ahlus sunnati wal jamaah mereka sangat mentaati penguasa mereka dalam perkara yang benar, dalam perkara ketaatan kepada Allah. Ya. Dan mereka tidak mentaati para penguasa di dalam bermaksiat kepada Allah. Hanya saja tidak ada di dalam prinsip mereka untuk memberontak, untuk keluar. Ya. Tidak keluar atas penguasa secara fisik, tidak pula secara lisan, tidak pula secara hati. Ya. Artinya, kita tidak memberontak atas penguasa itu dengan kekuatan, ya, kekuatan fisik, dan tidak pula secara lisan, dengan kita menjelek-jelekkan para penguasa, menghina para penguasa, membongkar keaiban mereka di depan mata umum. Ya, kita menahan lisan kita untuk membicarakan mereka sebagaimana kita menahan anggota-anggota badan kita yang lainnya untuk tidak memberontak kepada mereka. Ya.

Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa. Ya. Bahkan tatkala datang orang-orang yang mengajak beliau untuk memberontak kepada penguasa, beliau menasehatkan. Ya, kata beliau, "La takhla'u yadan min ta'ah wa la tashuqqu 'asal muslimin wa la tasfiku dima'akum wa la dima'al muslimina ma'akum." Unzuru fi aqibati amrikum wa la ta'jalu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan. Jangan kalian memecah tongkat persatuan kaum muslimin. Jangan kalian menumpahkan darah kalian. Jangan pula darah kaum muslimin bersama kalian. Lihatlah akibat urusan kalian. Jangan kalian tergesa-gesa. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dalam keadaan banyak dari kalangan muslimin sudah siap, ya, di luar pintu penjara untuk menunggu fatwa Al-Imam Ahmad memberontak kepada penguasa. Nah, demikian pula Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau dipenjara oleh penguasa, beliau tidak pernah melakukan ajakan untuk memberontak kepada penguasa tersebut. Ya. Bahkan penjara bagi mereka adalah tempat di mana mereka beristirahat untuk melahirkan karya-karya ilmiah. Nah, bukan tempat untuk mengatur makar bagaimana mengkudeta penguasa. Subhanallah. Ini para ulama ahli sunnah. Sehingga ajaran sunnah itu membawa kedamaian dan tidak membawa kepada kerusakan umat manusia. Kemudian kata beliau, warabi'uha, yang keempat, an-nahyu an qila wa qala, larangan daripada qila wa qala, dikatakan orang dan dia mengatakannya pula. Ya. Wa huwa al-qawdhu fil batil wa isha'atil fawahish wa nashril isha'at wal akhbaril kadhibah. Ya. Yang dimaksud dengan qila wa qal, dikatakan orang dia mengatakannya pula, yaitu larut di dalam perkara batil, ya, larut dalam pembicaraan perkara batil, menyebarkan berbagai berita-berita keji, menyebarkan berbagai gosip-gosip, berita-berita dusta. Nah, ini termasuk qila wa qal yang dimurka oleh Allah. Yaskhatu lakum thalatan, Allah itu murka kepada kalian ada tiga perkara. Yang pertama adalah qila wa qala. Ya. Apa yang dimaksud dengan qila wa qala, yaitu seorang ikut larut di dalam pembicaraan perkara yang batil, menyebarkan berita-berita keji, tuduhan-tuduhan keji kepada orang-orang yang terbebas daripada tuduhan itu, menyebarkan berbagai gosip, berita-berita dusta yang tidak jelas. Nah, maka muslim yang baik adalah muslim yang bisa menahan lisannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia diam. Mengatakan yang baik atau diam. Nah, ini muslim yang baik. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, kalau seandainya berbicara dengan kebaikan itu terbuat dari perak, maka diam dari membicarakan yang jelek itu terbuat dari emas. Ya. Nah. Dan di dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dinyatakan dusta kalau dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Ya, antara telinga dan mulutnya ini ada selang yang bolong. Artinya apa? Begitu ada sesuatu masuk ke telinganya, langsung ya bablas nyambung ke lisannya. Nah, ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang dusta. Atau dalam riwayat lain disebutkan, kafa bil mar'i itsman ay yuhaddisa bi kulli ma sami', Cukup seseorang itu mendapatkan dosa, dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Makanya seorang yang mukmin yang baik, kalau dia mendengarkan sesuatu dari pemberitaan-pemberitaan, ya, hal yang dilakukannya adalah tabayyun wa tatsabbut, menelitinya dan mencari kepastiannya benar atau tidak. Itu pertama. Ya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka hendaklah kalian menelitinya. Setelah tabayyun, setelah tatsabbut dan tahu memang itu benar, ya, maka dia akan menjaga aurat daripada saudaranya. Tidak menyampaikannya dengan sekehendaknya saja. Asalnya plos saja. Ya. Naam. Ini. Kalau seandainya itu tidak benar, selesai urusannya, dia akan tinggalkan, dia akan buang itu. Ya. Naam. Kalaupun benar, maka sikapnya adalah dia akan menutupi keaiban saudaranya, tidak menyebarkan gosip. Ya. Yang haram itu bukan infotainment aja. Ya, menyebarkan gosip tentang para selebritis itu haram. Jelas haram karena menyebarkan keaiban seorang yang muslim, ada urusan-urusan pribadinya. Nah, demikian pula yang bukan selebritis pun tidak boleh. Siapapun dari kalangan muslimin tidak boleh kita sembarangan menyebarkan gosip keburukan pribadinya, urusan pribadinya, ngurusi orang. Ya. Ma'ajus. Nah. Dikatakan oleh beliau, wa kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dinyatakan dusta, dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Nah. Wa kadzalikal ighraqu fi fardhi masail lam taqa' wal ijabat anha qabla wuqu'iha. Ya, jadi ada beberapa hal. Pertama yang dimaksud dengan qila wa qal adalah larut di dalam pembicaraan yang batil. Ya, membicarakan suatu yang batil dan kita larut di dalamnya itu termasuk qila wa qal. Yang kedua adalah menyebarkan tuduhan-tuduhan keji. Ya. Kemudian menyebarkan gosip-gosip. Nah. Dan berita-berita yang dusta. Demikian pula kata beliau, termasuk qila wa qala adalah al-ighraqu fi fardhi masail lam taqa' wal ijabati anha. Ya. Larut, tenggelam di dalam meletakkan masalah-masalah yang belum terjadi dan memberikan jawaban atasnya qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Ya. Jadi kita jangan suka membuat masalah-masalah yang pada hakikatnya tidak ada wujudnya, tidak ada realitanya, tidak ada kejadiannya, sengaja kita buat, ya. Kita menggambarkannya di dalam alam pikiran kita, kemudian kita mencari jawabannya, solusinya. Ini terkait dengan masalah-masalah hukum. Ya, seperti apa yang pernah saya sebutkan, misalnya kita buat satu hal yang itu tidak ada kejadiannya. Ya, apa hukumnya apabila seorang membawa kentut di dalam plastik, apakah membatalkan wudu atau tidak? Kejadian enggak itu? Hah? Ada kejadian orang bawa. Nah, ini contohnya, ya. Meletakkan sesuatu masalah yang tidak ada realitanya kemudian mencari jawabannya sebelum terjadi. Ya. Nah. Ini adalah termasuk qila wa qal. Fa inna hadza yasriful muslimina 'an dirasatil kitabi was sunnah. Karena yang demikian ini sungguhnya memalingkan kaum muslimin dari mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yushghiluhum an hifdhi nususiha wa tafaqquhi fihima, dan melalaikan mereka dari menghafal nas-nas Al-Qur'an was sunnah dan mempelajari fikih mengenai keduanya. Memang kalau kita berdalam-dalam di sebagian kitab-kitab fikih yang meluas, ya kita akan mendapatkan beberapa masalah yang pada hakikatnya itu belum terjadi dan tidak ada wujudnya, tapi diletakkan oleh sebagian, ya, sebagai fardhul masail namanya, ya. Iftiradhiyan. Artinya iftiradhiyan itu letakkan, andai kata ini terjadi, maka bagaimana hukumnya? Ya, seperti itu tadi. Kalau seandainya. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini termasuk qila waqal, qila waqal. Nah, menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang seperti ini akan melalaikan daripada kitabullah was sunnah. Nah, terkadang sebagian orang datang kepada seorang ulama, misalnya dia mengatakan, ya Syekh, jikalau seandainya terjadi pada diriku demikian dan demikian, ya, maka apa hukumnya? Dalam keadaan apa yang dia gambarkan itu belum pernah terjadi dan indikasi untuk terjadinya tidak ada. Gitu. Nah, ini termasuk perkara yang tidak baik. Biarkan hal itu memang akan terjadi atau ada indikasi bahwa itu akan terjadi, baru engkau bertanya. Tapi sesuatu yang engkau letakkan semata-mata karena engkau membayangkan di alam pikiranmu, dalam keadaan tidak ada wujud nyatanya, ini termasuk daripada qila wa qal. Ya. Bertanya tentang hal yang seperti ini adalah qila wa qal. Tayyib. Wa khamisuha, yang kelima kata beliau, an-nahyu an kathratis su'ali. Wahyu yashmul soal nasi ma fi aidihim min al mali wa ghairihi wa inzal hajatihi bihim. Yang kelima adalah larangan dari banyak meminta. Ini mencakup meminta kepada manusia akan harta yang ada di tangan mereka dan yang selainnya, dan yang selain harta, serta meletakkan hajatnya pada mereka. Wa hadza la yaliqu bil muslim alladhi yuridu Allahu lahu ay yakuna azizan syarifan. Ini tidak pantas bagi seorang muslim yang Allah inginkan dia sebagai seorang yang mulia dan menjaga kehormatan diri. Fasu'alun nasi muharramun fil asl. Ya, meminta kepada manusia itu haram pada hukum asalnya. Wa la yajuz illa fi halid darurah, dan tidak boleh kecuali pada kondisi yang darurah. Naam. Meminta-minta kepada manusia. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim, ya, beliau berpesan kepada Qubaisah, kata beliau, "Ya Qubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha." Wahai Qubaisah, meminta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Yani meminta harta kepada orang lain. Pertama, rajulun tahammala hamalah fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Seorang yang menanggung beban, ya, maka boleh dia meminta sampai dia mendapatkan kebutuhannya, kemudian dia menahan diri. Artinya menanggung beban di sini adalah seorang yang mendamaikan dua pihak yang berperang di kalangan muslimin. Ya. Ini pihak muslim, ini pihak muslim berperang. Maka untuk mendamaikan keduanya dalam rangka islah, ya, sampai dia menanggung biaya, ya, untuk proses acara perdamaian antara si muslim dengan yang lainnya ini terjadi. Nah, kalau seandainya dia berhutang karena dia mengadakan perdamaian antara dua belah pihak yang berperang di antara kaum muslimin atau bermusuhan di antara kaum muslimin, ya, maka dia boleh meminta, ya, sampai dia melunasi hutangnya itu, kemudian dia menahan diri. Ya, karena dia berhutang bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk mendamaikan antara dua pihak muslimin yang bermusuhan dan bertikai. Ya, ini pertama. Aw rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah. Ya, seorang yang ditimpa oleh bencana sehingga bencana itu menghancurkan hartanya, menghabiskan hartanya, maka boleh dia meminta hatta yusiba qawaman min 'aishin, sampai dia mendapatkan sesuatu yang bisa menegakkan kehidupannya. Au qala sadadan min aishin, atau mendapatkan sesuatu yang menutupi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti seorang yang rumah dan hartanya kebakaran habis sehingga tidak meninggalkan apa-apa untuknya. Ya, maka dengan apa dia hidup? Karena semuanya telah dimakan oleh api. Nah, orang yang seperti ini boleh meminta. Ya, boleh dia meminta kepada manusia sampai dia mendapatkan sesuatu yang menutupi kebutuhan hidupnya. Setelah itu dia menahan diri. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, warajulun asabathu faqah, dan seseorang yang ditimpa oleh kemiskinan yang sangat, kemiskinan yang sangat miskin, ya, hatta yaqula thalathatun min dzawil hija min qaumih, sampai ada tiga orang yang berakal dari kaumnya, ya, orang yang punya pikiran dewasa, pikiran adil lurus dari kaumnya, menyaksikan, ya, tiga orang dari yang punya akal dari kaumnya ini menyaksikan, laqad asabat fulanun faqah, bahwa si fulan itu benar-benar fakir miskin, fahallat lahul mas'alah, maka boleh dia meminta, hatta yusiba qawaman min aishin au qala sadadan min aish, sampai dia mendapatkan sesuatu yang menegakkan kehidupannya atau menutupi kebutuhan hidupnya. Nah, hanya tiga orang ini saja, ya, orang yang berhutang karena mendamaikan dua pihak yang bermusuhan di kalangan muslimin, orang yang tertimpa oleh bencana sehingga menghabiskan semua hartanya, yang ketiga orang yang benar-benar miskin, sampai ada tiga orang yang memberi persaksian dari kaumnya, orang yang berakal dan adil kesaksiannya. Nah, baru dia dinyatakan miskin dan boleh meminta-minta. Nah, itu pun sebatas dia mendapatkan kebutuhan hidupnya, setelah itu dia menahan diri. Ya. Nah, famasi wahunna minal mas'alati ya qubaisah suhtun yaquluha sahibuha suhtan. Adapun yang selain itu dari meminta-minta wahai Qubaisah adalah penghasilan yang haram yang dimakan oleh pelakunya secara haram. Nah, ini kalau meminta-minta untuk kepentingan pribadinya dan kebutuhan hidupnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bai'at yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yaitu alla yas'alun nasa syai'an, bahwa mereka tidak meminta-minta kepada manusia sedikit pun. Ya. Sampai-sampai dulu di masa sahabah mereka tidak mau meminta kepada orang lain sampai dalam perkara yang remeh sekalipun. Ya, ada salah seorang di antara mereka yang cambuknya jatuh atau tali kekang kudanya jatuh, maka dia tidak minta kepada orang lain untuk mengambilkannya. Ya. Nah. Ya, kalau kita sekarang ini mungkin ya, kalau ada sesuatu yang jatuh dari kita, pulpenkah itu misalnya atau kolam suah atau apa, kita tidak meminta kepada orang lain untuk mengambilkannya. Dalam rangka apa? Benar-benar menjaga untuk tidak meminta kepada manusia. Tolong ambilkan. Ini pada hakikatnya juga meminta walaupun bentuknya ringan. Ya. Dan walaupun tidak sampai pada tingkat yang haram, ya, tapi ini bagi orang yang sempurna tauhidnya kepada Allah, dia tidak akan meminta apapun kepada makhluk, walaupun dalam perkara yang ringan sekalipun. Nah, Allah menggambarkan al-muhajirin dari kalangan as-sahabah ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 272, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Kata Allah, orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena mereka sangat menjaga diri mereka. Engkau akan mengenal mereka dengan ciri-ciri mereka. Apa itu? Dia tidak akan pernah meminta kepada manusia dengan mendesak. Ya. Menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dia mengucapkan sesuatu yang meminta kepada manusia. Nah, kenapa kita diajari untuk sangat menjaga diri dari meminta-minta? Termasuk diantaranya meminta harta ataupun kebutuhan yang lain. Di sini diterangkan oleh beliau, wa fi su'alil makhluk bila dharurah salatu mafasid. Di dalam meminta kepada makhluk tanpa kepentingan yang mendesak, ada tiga kerusakannya. Pertama, mafsadatul iftiqari ila ghairillah, kerusakan menampakkan kebutuhan kepada yang selain Allah. Wahiyya naw'un minasyirik, ini adalah sejenis daripada perbuatan syirik. Ya, tatkala kita meminta kepada seseorang, kan tidak mungkin kita minta dengan cara yang angkuh. Iya. Hah? Tatkala kita minta kepada seseorang, walaupun dalam perkara yang sepele sekalipun, kita akan menampakkan bahwa kita ini orang yang membutuhkan dia. Kan gitu. Katakanlah misalnya kita minta kepada seseorang untuk mengambilkan pulpen kita atau pena kita yang terjatuh. Kita akan menyatakan, afwan. Kan gitu. Tolong ambilkan. Kita akan menampakkan diri bahwa kita butuh bantuan dia. Walaupun dalam perkara yang sepele. Ya. Ini ya, dinyatakan al-iftikhar ila ghairillah. Ya, kita menampakkan kebutuhan kita kepada yang selain Allah. Walaupun ini bukan syirik yang bisa menghapuskan, merusak, membatalkan keislaman kita, tapi ada nilai. Ya, kita tercemar dengan sejenis daripada syirik. Maka orang yang benar-benar sempurna seutuhnya tauhidnya, ya, dia sangat menjaga untuk menampakkan bahwa dia pernah butuh kepada yang selain Allah. Itulah mengapa as-sahabah tidak mau meminta walaupun dalam perkara-perkara sepele yang kecil yang dianggap remeh. Naam, barakallahu fikum. Yang kedua kata beliau, wa mafsadatu idza'il makhluq al-mas'ul wa hiya naw'un min dhulmil khalq. Kerusakan mengganggu makhluk yang diminta ini terdapat sejenis daripada kezaliman kepada makhluk. Ya. Yang namanya meminta walaupun dalam perkara yang kecil, yang sepele, ya, tetap itu mengganggu. Ya, mesti ada mengganggu. Walaupun dia mengatakan, afwan ya kalau saya mengganggu. Oh tidak, tidak, tidak. Tidak memberatkan saya dengan senang hati kok. Ya, enggak apa-apa. Walaupun dia menyatakan seperti itu, ya, sedikit banyaknya pasti ada gangguan. Mesti itu. Ya, mesti dia terusik. Nah, walaupun dia merelakan hatinya untuk tidak menggubris apa yang kita lakukan. Ya, apalagi ada yang meminta justru merusak. Kan gitu. Kasih enggak? Ada yang minta dengan ngancam. Ya, kalau enggak dikasih, mobilnya dikoret. Ada yang seperti itu. Atau kalau enggak dikasih, maka dia mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya, kalau itu bukan minta sebetulnya. Tapi ngerampok. Nah. Baik. Jadi kata beliau, kerusakan yang kedua adalah mengganggu makhluk yang diminta. Ya, mengusik dia. Dan ini ada sejenis daripada nilai kezaliman kepada makhluk. Yang ketiga adalah mafsadatul dhulli li ghairillahi wa huwa dhulmun linnafs. Yang ketiga adalah kerusakan perendahan diri kepada yang selain Allah, ini adalah kezaliman untuk diri sendiri. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa orang yang meminta kepada makhluk itu tidak mungkin dia meminta dengan angkuh. Ya. Tentu orang yang meminta akan menampakkan bahwa dia merendahkan diri. Ya. Kalau ada orang yang minta dengan angkuh, ini aneh. Ya. Ini bukan minta tapi nantang. Kan gitu. Hei, tolong, sini kamu, ambilkan itu. Ya, atau beri saya itu. Ini bukan minta, nantang namanya, ya. Dan yang seperti ini biasanya tidak akan mendapatkan apa yang dia minta. Karena dia tidak mengikuti aturan minta. Ya, tidak memiliki tata krama minta. Nah, maka orang yang meminta akan mesti menunjukkan afdhul, ya, kerendahan dirinya kepada orang yang diminta. Nah, bagi orang yang ingin benar-benar menyempurnakan tauhidnya, dia tidak ingin menampakkan kerendahan dirinya kepada yang selain Allah. Tidak ingin dia melunturkan air mukanya kepada yang selain Allah. Nah. Kata beliau, hadza idza kana al-mas'ulu hayyan qadiran 'ala tahqiqil matlubi minhu. Fakaifa bisu'alil mayyit wal ghaib ma la yaqdiru alaihi illallah. ini jikalau yang diminta itu adalah orang yang hidup dan mampu merealisasikan apa yang diminta. Lantas bagaimana meminta kepada mayit, orang yang telah meninggal, orang yang gaib, yang tidak ada di hadapannya, sesuatu yang tidak dimampu kecuali hanya oleh Allah saja. Minta anak, keturunan, minta jodoh, ya, minta nasib baik. Nah, minta rezeki, minta kaya. Ini semua diminta dari makhluk saja adalah syirik. Makhluk yang hidup saja bisa syirik. Kenapa? Karena mereka tidak mampu memberikan rezeki, memberikan keturunan, memberikan jodoh. Iya. Apalagi diminta kepada yang mayit, yang tidak ada di hadapan kita, walaupun dia masih hidup. Inna dzalika huwa ainus syirki billah. Jelas ini merupakan zat daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang itu manusia benar-benar sudah canggih dalam hal ramal-meramal. Ya. Sampai apa saja bisa dipakai untuk meramal. Kan gitu. Ya, hewan dipakai untuk meramal. Ya subhanallah. Apalah mengertinya seekor gurita tentang sesuatu yang akan terjadi. Walaupun mungkin dalam sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang kurang besar manfaatnya dalam hal sepak bola. Tapi demikianlah syirik itu benar-benar tertanam. Ya. Dirasuki ke dalam pikiran-pikiran masyarakat kita. Nah, mempercayai hal-hal yang sifatnya perkara gaib. Nah, toh kalaupun seandainya benar itu kebetulan. Kok berulang kali? Ya kebetulannya berulang kali. Kan gitu. Nah, yang jelas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha tahu perkara ghaib, tidak ada yang tahu perkara ghaib itu seorang pun. Illa man irtadha min rasulin, kecuali seorang rasul yang diridhai oleh Allah dan diberitahu oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali hanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, dibuat ya sampai seperti itu. Ya, seolah-olah hal yang biasa, padahal ini menjurus kepada syirik, ya. Kita meyakini sesuatu yang akan datang melalui ramalan seekor binatang. Nah, subhanallah. Ya. Yang dosa itu bukan binatangnya. Orangnya itu. Ya, sampai segitunya. Ya, binatang menjadi korban. Binatang itu mana tahu dia? Dia dikasih makan ya dia ambil, kan gitu. Kepada apa yang dia suka. Nah, namun orangnya ini memang pikirannya pikiran syirik. Apapun bisa dibuat syirik. Subhanallah. Baik, barakallahu fikum. Qala kama yashmulu hadha an-nahyu kathratal as'ilatil ilmiyah khususan allati yuqsadu minha ta'annutu wa itharatun niza' wal jidal bil batil wa kadzalika al ighraq fi fardhil masail allati lam taqa wa talabil ijabati anha. Kata beliau, larangan ini juga mencakup banyak bertanya yang ilmiah, khususan ya, yang dimaksudkan dalam rangka membangkang dan membangkitkan pertikaian, perdebatan dengan cara yang batil. Nah, ya, banyak tanya. Tanyanya bukan dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran, tapi untuk membangkang. Dia maunya bahwa apa yang dia tanya ini berkesimpulan boleh. Selama jawaban yang ditanya ustadznya atau syekhnya belum menyatakan boleh, dia tidak akan berhenti bertanya. Kalau begini bagaimana? Oh, tetap tidak boleh. Lah kalau begini? Ya, itu masih sama. Lah kalau begini lagi bagaimana? Dia akan membuat berbagai cara bertanya dalam bentuk pertanyaan yang berbeda-beda sampai dia mendapatkan bahwa jawabannya boleh. Ya, ini ta'annud. Ya, tidak boleh yang demikian itu. Ini termasuk kasratus soal, banyak tanya. Banyak tanya yang tercela. Ya. Demikian pula kata beliau, itharatun niza' wal jidal, termasuk juga banyak tanya yang dilarang adalah ya, banyak tanya dalam rangka untuk melahirkan pertikaian dan perdebatan bil batil dengan cara yang batil. Dia bukan ingin bertanya tapi mendebat. Ya, ya Syekh, apa hukumnya masalah yang demikian dan demikian? Dijawab. Jawabannya adalah seperti ini, seperti ini. Bagaimana kalau demikian? Ya, demikian. Bagaimana? Akhirnya terjadi perdebatan. Dia bukan ingin bertanya tapi ingin mendebat sang syekhnya atau gurunya atau orang yang ditanya ini. Dia ingin mendebat, ingin menampakkan bahwa dirinya berilmu, bahwa dirinya mampu mendebat seorang yang alim. Nah, ini juga termasuk dari kafratus sual, ya, banyak tanya yang tercela. Wa kadzalikal ighraqu fi ba'd fi fardhil masail allati lan taqa' wa talabal wa talabul ijabat anha wa talab wa talabal ijabati anha. Tayyib. Jadi demikian pula tenggelam di dalam meletakkan masalah-masalah yang belum terjadi dan mencari jawabannya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Nah, terkadang sebagian orang ingin ngetes, ya. Ini sang guru berilmu atau tidak sehingga dia buat soal yang sulit. Ya, memang sulit. Sebab apa? Adanya hanya di alam khayal. Ya. Dia buat sedemikian rupa untuk ditanyakan apakah sang guru ini tahu jawabannya atau tidak. Kalau dia tahu dan bisa menjawab, masya Allah, berarti memang dia berilmu. Gitu. Nah, yang seperti ini termasuk kasratus soal, banyak tanya yang tercela. Nah, wasadisuha yang keenam, an-nahyu an idha'atil mali fa innal mala ni'matun minallah wa fihi 'aunun 'ala ta'atillahi wal jihad fi sabilihi wa 'ala musa'adatil mustahiqqina minal muslimin al fuqara wal aqaribi wa ghairihim. Yang keenam yaitu larangan dari menyia-nyiakan harta karena harta itu adalah nikmat dari Allah, di dalamnya mengandung bantuan untuk taat kepada Allah, jihad di jalannya. Ya. Nah, jihad di jalannya apabila jihad itu benar-benar syar'i. Ya, bukan jihad sesuatu yang dianggap jihad tetapi pada hakikatnya bukan jihad. Wa 'ala musa'adatil musa'adatil mustahiqqin minal muslimina al-fuqara wal aqaribi wa ghairihim, dan juga bantuan untuk menolong orang-orang yang berhak dari kalangan muslimin yaitu para fakir miskin, para karib kerabat dan yang selain mereka. Fayajibu ayyashkural muslimu rabbah ala hadhihi an-ni'mati, maka hendaklah seorang muslim mensyukuri Rabbnya atas nikmat ini. Wa yuhafizu 'alayha min adh-dhaya'i wal ihmali wa la yunfiqu minhu illa fi at-turuq allati syara'aha Allahu aw abaha aw abahaha wa laysa lahu ay yunfiqa minhu fi sabili syaitan wal ma'asi. Kata beliau, hendaklah seorang muslim itu mensyukuri Rabbnya atas kenikmatan ini dan menjaga kenikmatan ini dari kesia-siaan, dari pengabaian. Tidaklah dia menginfakkannya kecuali di jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah atau dibolehkan oleh Allah. Tidak boleh dia menginfakkan dari harta itu di jalan syaitan, di jalan kemaksiatan. Kama laisa lahu ayyuhmila hadhihi an-ni'mah wa yu'ridhuha lidh-dhaya', sebagaimana tidak boleh dia mengabaikan nikmat ini dan menghadapkannya kepada kesia-siaan. Nah, yang perlu juga diingat adalah kepada para ashabul amwal, kepada para pemilik harta, untuk tidak bermudah-mudahan memberikan bantuan hartanya kepada orang-orang yang meminta dan mengatasnamakan dakwah Islam. Ya. Karena betapa banyak penyalahgunaan harta-harta kaum muslimin. Subhanallah, di kalangan kaum muslimin itu masih banyak orang-orang yang cintanya kepada Islam luar biasa. Sehingga dia mau memberikan apa saja yang dia miliki untuk Islam. Bahkan terkadang tanpa batas ukuran yang sedikit. Dia mau mengeluarkan hartanya dengan sebesar-besarnya selama itu adalah kepentingan Islam. Masih banyak orang yang seperti itu di kalangan kaum muslimin. Namun yang disayangkan, kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dengan Islam. Ada yang kepentingannya untuk melakukan bom bunuh diri. Ya, pergerakan-pergerakan jamaah-jamaah bawah tanah seperti ini itu memakan biaya yang besar. Ya, dari mana mereka mendapatkan biayanya kalau bukan karena harta muhsinin dari kalangan muslimin? Ya. Nah, tapi disalahgunakan. Ya. Betapa banyak kaum muhsinin dari kalangan muslimin yang memberikan harta-harta bantuan kepada yayasan-yayasan hizbiyah. Ya. Yang mereka memecah belah kaum muslimin dengan dakwahnya, mengajak kaum muslimin untuk hanya mengikat loyalitas dan permusuhannya di atas dakwahnya saja. Ya. Nah, mengajarkan yang batil kepada kaum muslimin untuk saling bermusuhan di antara mereka. Dan itu didukung dengan harta yang melimpah ruah dari kalangan muhsinin. Ya. Alasan mereka menarik harta kaum muslimin untuk membangun tempat tinggal anak yatim, yayasan anak yatim, ya, atau membangun masjid, atau membangun sumur, atau fasilitas-fasilitas yang seperti itu. Ya. Orang-orang baik dari kalangan muslimin yang punya harta ini tadi, masya Allah, mereka niatnya baik, mereka memberikan harta yang melimpah kepada organisasi-organisasi atau lajnah-lajnah seperti itu. Tapi nyatanya mereka jadikan ya, kesempatan ini sebagai bisnis. Lahan ladang empuk untuk meraup keuntungan pribadi. Ya, dengan pembangunan masjid mereka bisa mengumpulkan sekian banyak harta dari bantuan kaum muslimin. Dia memperbuatnya bukan gratis karena Allah. Bukan atas hanya sekedar kepentingan Islam dan kaum muslimin, tapi itu bisnis bagi dia. Ya, membangunkan satu masjid di sebuah daerah atas bantuan sebagian muhsinin itu melimpahkan sekian keuntungan untuknya. Makanya organisasi-organisasi ini tadi berebut, lajnah-lajnah ini tadi berebut untuk menyampaikan proposal kepada orang-orang kaya. Itu. Nah, ya, kita tidak usah mungkin menyebutkan ma'ruf, ya. Nah, hadza huwa. Ya. Sebagian lagi membangunkan lembaga anak yatim, membangunkan pondok pesantren dan sebagainya, diberi label atas nama yayasan ini. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan loyalitas kepada mereka bahwa ini dari kami. Padahal itu bukan harta mereka, hartanya para muhsinin, orang-orang baik dari umat Islam ini tadi yang punya harta. Bukan harta mereka, mereka hanya penyalur saja. Kalau mereka memang ikhlas karena Allah, ada apa slogan-slogan itu tadi, papan nama itu tadi, logo-logo itu tadi? Apa kepentingan mereka dengan itu? Kalau memang ikhlas karena Allah berbuat, harapkan pahalanya dari sisi Allah. Ya. Yeah. Sehingga mereka tidak terima nanti kalau mereka dikritik oleh orang-orang yang melihat kesalahan di antara mereka. Maka bantuan yang datangnya dari muhsinin tadi akan di-stop oleh mereka tatkala ada orang yang lantang kepada mereka mengkritik kesalahan mereka. Menegakkan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Inilah yang terjadi. Ya. Sehingga kita mengharapkan para muhsinin dari kalangan kaum muslimin hati-hati menyumbangkan harta mereka. Mereka boleh punya semangat yang besar untuk membela Islam dan kaum muslimin, tapi selektif dan letakkan pada tempatnya sehingga harta mereka benar-benar bermanfaat bagi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ya, saya kira itu, ini beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Ya, jadi tiga perkara yang diridhai oleh Allah: pertama, mengibadahi Allah semata dan tidak berbuat syirik; yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah secara berjamaah dan tidak berpecah belah; yang ketiga, menasehati para penguasa yang telah Allah serahkan urusan kita kepadanya. Kemudian tiga hal yang dibenci oleh Allah: pertama, qila wa qal, ya. Kemudian dikatakan orang dan dia mengatakannya pula, ya, tanpa tabayun, tanpa tasabbut. Penjelasannya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah banyak tanya, kasratus sual. Kemudian yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Termasuk menyia-nyiakan harta adalah kita memberikan bantuan kepada pihak yang tidak tepat. Nah, kepada pihak yang tidak tepat. Sehingga harta itu kurang atau tidak bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ilahuna sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari syaitan. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.